Gitar. Kalau di sini punya gitar, yang sedut-sedut mah sana. Oke, kembali dengan teman-teman lagu bareng Air Landa. Boleh, tangannya di atas. Oh, sudah capek? Hah? Iya, kita. Ya.